Tanyakan sama beliau. Sampai sekarang ini, maaf nih, bukan promosi ya, seperti bulan madu terus. Kenapa bisa begitu? Karena diawali oleh cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Dampaknya dahsyat untuk menjaga kelanggengan cinta. Jangan cinta karena nafsu. Kalau cinta karena nafsu, malayan anak cie mulai dol badan. Malayan anak dua onderdil mulai berjauhan. Malayan anak ketiga sudah lah keripik, bawa monggok-onggok daging. Hah? Tapi kalau cinta karena Allah, bagaimanapun kondisinya, insya Allah ta'ala, terjaga terus. Dan yang satu lagi teringat, ini istriku akan menjadi ratu bidadariku dalam sorga. Hah? Melihat wanita lain, belum tentu akan sebaik dia. Belum tentu akan semulia dia. Belum tentu akan sesabar dia. Belum tentu akan setakwa dia. Maka dialah yang terbaik. Dari awalnya karena Allah. Jadi kalau dari awal itu karena Allah, insya Allah dah. Insya Allah. Sama juga semangat masuk ke Hufaz. Masuk ke Hufaz karena Allah. Saya suka Hufaz karena di Hufaz ini benar-benar berpihak kepada sunnah. Benar-benar berpihak kepada mana yang lebih baik, mana yang lebih lurus. Ya, saya karena Allah, ini jadi wadah perjuangan saya. Ini wadah dakwah saya. Apapun di Hufaz ini terjadi, dia sabar di sini. Ya, bahkan dia akan ikut menata ketika Hufaz goncang. Inilah dia makna mencintai karena Allah. Dia akan abadi, insya Allah. Dia akan langgeng. Maka mencintailah karena Allah. Mencintailah karena Allah. Juga membenci karena Allah. Ahli ilmu begitu. Tapi jika tidak mencintai karena Allah, tidak membenci karena Allah, hatinya kotor. Sangat cepat dia mudah berpaling. Maka jangan tertarik dengan orang yang melamar kita. Tapi kenapa kamu ingin melamar saya? Karena kamu cantik katanya. Sudahlah itu. Usir dia. Kalau begitu kalimatnya karena kamu cantik. Usir dia. Ketika kecantikan kita ini dihilangkan oleh Allah, kita jatuh dari motor, tertungkui awak. Muka awak mukanya ke aspal. Kan hilang cantik kita kan? Kita ditinggalkannya karena dia mau sama kita karena kita cantik. Ketika itu hilang, kita akan ditinggalkannya. Maka laki-laki macam ini jangan mau diterima. Tapi kalau kita tanyakan, kenapa kamu mau kepada saya? Dia menjawab, karena agama kamu. Karena akhlak kamu. Ya? Dan karena kamu orang yang berilmu. Khalas, abadi itu insya Allah. Itu namanya pertemuan karena Allah. Hah? Apa tuh? Enggak dengar. Lanjut. Ghibah, sudah tahu semua. Ini ngotorin jiwa, Pak. Ini mengotorin jiwa, ghibah, gunjingin orang abid. Gunjingin orang. Menceritakan aib-aib orang. Ustaz Zul tuh, lihatlah hidungnya pesek. Saya tahu hidungnya pesek, tapi ngapain juga digunjingin. Asal lahir anak saya, hidungnya mirip papanya ya. Apa enggak tersinggung saya tuh? Antum yang hidung mancung jangan ketawa. Mentang-mentang hidungnya mancung, ketawanya jadi-jadi. Ya. Ya, jadi coba bayangkan. Astagfirullahaladzim. Udah Nur, kita satu dinasti Nur. Coba, 15 anak saya, asal lahir anak saya itu, orang selalu menilai hidungnya mirip papanya. Astagfirullah. Iya dah, iya. Hidung pesek begini juga, alhamdulillah, masih ada lubangnya. Alhamdulillah. Jangan ada ghibah di antara kita. Itu ngotorin jiwa loh, ngotorin hati. Lanjut. Mengadu domba namimah, supaya orang lain musuhan. Supaya orang lain saling berjauhan, supaya rumah tangga orang retak, hancur. Supaya dua kampung perang, ngadu domba. Ini ngotorin hati. Gimana cara membuat ini bisa lebih benci ke sana, dan seterusnya. Terus, ini sudah ada nih, hapus ini sebaiknya. Ya, menipu berdusta ini sama. Terus, berkata kotor. Meremehkan orang lain, meski dia lebih rendah darinya. Ya. Khalas. Lanjut, ada pertanyaan? Tentang masalah meremehkan orang, ada uraian yang menyentuh hati di sini. Silahkan dibaca kitabnya. Ya, ini panjang loh, pembahasan masalah meremehkan orang. Lihat, lihat kitabnya. Lihat kitabnya, meremehkan orang. Halaman 42. Lihat ke bawahnya, itu pembahasannya tentang masalah meremehkan orang. Meremehkan orang, panjang uraiannya ke bawah. Janganlah diremehkan orang. Jangan diremehkan orang. Walaupun orang itu memang lebih remeh dari kita. Ilmunya minim, tampangnya jelek, orangnya miskin, ya. Memang istilahnya memang remeh orangnya, maka janganlah dia diremehkan. Jangan. Karena Allah bisa membuat kita jauh lebih hina daripada orang yang menurut kita remeh saat ini. Lanjut. Ke-10. Ke-10, mengincar ilmu dan mengamalkan ilmu sekuat kemampuan. Gitu, Umar. Kejar ilmu, incar. Di mana terdengar ada ilmu, di mana ada ahli ilmu, kejar, incar. Rakuslah kita, ya. Kemudian amalkan ilmu itu sekuat tenaga, sekuat kemampuan. Kalau sudah mulai pandai naik kuda, maka mahirkan berkuda. Sampaikan ke tingkat di mana kita bisa mengajarkan orang berkuda dan ahli di atas kuda. Bahkan ahli menunggang, ahli memanah, ahli apapun aksi-aksi kita di atas kuda. Sampaikan ke tingkat itu. Memanah juga demikian. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu apapun yang lain-lain. Maka jadikanlah diri kita kuat mengamalnya. Kuatkan diri kita dalam mengamalkan ilmu kita. Baik. 11. Memiliki semangat belajar tanpa enggan kepada yang lebih kecil. Bang Abid, anggaplah Arzak sekarang dia hafiz Al-Quran. Atau Musa. Musa yang dari Belilung, dari Bangka Belitung, ya. Musa datang pokoknya, ngajar di madrasah mulazamah kita. Mau enggak kira-kira Bang Abid belajar sama dia? Mau. Walaupun dia lebih kecil. Jangankan Bang Abid, Zulkifli Muhammad Ali saja pasti akan duduk di depannya mau belajar. Kalau memang dia sudah dapat sanad tentang Al-Quran, tentang tahfiz, tentang qiraah, maka layak belajar dengannya. Jadi jangan pernah, ini orangnya masih kecil, ini orangnya adik saya, ini orangnya lebih junior, lalu kita menahan diri untuk belajar darinya. Maka orang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan ilmu seumur hidupnya. Ya, dia asyik melihat orang yang lebih tinggi, orang yang lebih hebat yang akan dikejarnya. Termasuk bentuk keangkuhan dan kesombongan, dia melihat kepada guru yang akan dimuntut ilmu dengan umur. Ya. Ke-12. Ke-12, menulislah. Ahli ilmu, adabnya kepada ilmu adalah ikat ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Kata Imam Syafi'i, ilmu adalah kijang liar di hutan yang kamu dapatkan dengan susah payah. Jika kamu sudah berhasil menangkapnya, kekalkanlah ia dengan cara ikat, masukkan ke kandang. Dan ikatan pengikat ilmu adalah menulis. Catat, tulis, catat, tulis, catat, tulis. Begitu cara mengikat ilmu. Ini zaman sudah Masya Allah. Dulu orang nulis ilmu itu masih pakai apa nama? Yang kayu itu, bambu itu. Ya. Celupkan ke tinta, nulis. Celupkan, nulis. Celupkan, nulis. Masya Allah. Kalau sekarang, enggak putus-putus kita nulis terus. Ya. Puas kita nulis, habis tinggal beli aja. Kalau dulu sangat susah mendapatkannya. Satu-satu, itu pun bisa, kalau dilihat-lihat ya hasil karya ulama-ulama dulu kita kagum. Gimana mereka bisa menulisnya? Kapan mereka, bahkan saya dengar kabar, sampai-sampai mereka menghabiskan malam demi malam itu dengan lilin-lilin yang sangat banyak. Dengan bahan-bahan bakar yang sangat banyak. Nggak ada yang mau dibakarnya lagi. Satu demi satu, pintu rumahnya nyepirik-pirik. Hah? Nyusun-nyusun supaya bisa menjadi ganti lilin untuk menulis. Sekarang kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ada komputer. Hah? Udah gini-gini aja lagi nang. Tulisan boleh mode-mode bantu aja. Sudah sangat gampang sekarang ini, tapi semakin mudah fasilitas semakin malas manusia menulis. Ya. Tulislah ilmu. Menulislah ilmu. Baik. menuliskan orang yang menghargai ilmu adalah orang yang merawatnya dalam tulisan para ulama adalah penulis. Sekarang aplikasi adab mu'alim dan muta'alim di sekolah. Ini yang berhubung langsung dengan madrasah mulazamah, yang berhubung langsung dengan hufaz dan kutab. Ya, keseharian kita di sini, adab-adabnya. Adab masuk dan keluar ruang guru sebagai berikut. Baca. Ya. F. Aplikasi adab mu'alim dan muta'alim di sekolah. Satu. Aplikasi adab masuk dan keluar ruangan guru atau kantor. A. Mengetuk pintu dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap-lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk ceramah aja tuh. Lengkap-lengkap itu bukan untuk ceramah saja, tapi untuk masuk ke dalam ruangan, masuk dalam rumah, masuk dalam kantor. Ya, kalau ada orangnya di dalam. Terus? Dengan merendahkan suara maksimal 3 kali. Ya. B. Menyebutkan nama dan mengatakan. Sudah minta izinnya pakai bahasa Indonesia aja lah. Kalau ini kan mayak hamin, ya nggak usah lah, masa itu pula diperhatikan di ufas. Mayak hamin, hal tasmahuli bidukul. Hah? Oh, karena itu, praktekkan aja di hari-harinya. Silakan. Saya pikir ini belum ada praktek di sini. Kalau sudah ya langsung saja kerjakan. Minta izin. Terus C. Memasuki, guru mengatakan please come. Iya, silakan masuk. Please come in. Dia minder lah. Merah bahasa Inggris. Please come in. Wait a moment. Yeah. No come in. Tafadhal. Intazir. La tadkhul. D. Memasuki ruangan dengan santun. Dengan lembut, jangan kersak-kersuk-kersak kayak maling. Terus? I. Setelah proses selesai dapat meninggalkan ruang dengan mengucapkan Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut, aplikasi adab di ruang lab TIK ini apa? Alat-alat komputer. Baca. A. Mengawali kegiatan praktikum dengan meja kelas untuk belajar dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? B. Mengambil peralatan TIK sesuai dengan urutan nama dan tiket. Yap. C. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan yang ada, tidak bermain di dekat. Dekat komputer. D. Tak impok komputer, tak duduk dua inyo lah pinyak. D. Tidak makan dan minum di dalam lab. Ya. E. Jangan bawa kacang goreng. Jangan bawa kuaci. Hah? Sambil dalam itu kita makan kuaci, nanti sampahnya berserakan. Ya. Kadang-kadang masuk biji-biji kuaci itu ke sela-sela komputer. Ala-ala tersandik sinan siko. Atau minum-minum kopi dekat ayam terserak beko. Mati. E. Mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Ya. F. Membersihkan dan merapikan alat-alat praktikum setelah digunakan. Ya. G. Menempatkan alat-alat praktikum yang telah digunakan di tempat semula. Ya. H. Melaporkan pada guru pembimbing apabila ada alat-alat lab yang rusak, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, laporkan. Jadi kalau ada yang rusak di tangan kita, laporkan. Ini kenapa macet ini? Awal-awalnya nggak macet, tapi sekarang macet. Laporkan. Ya, silakan. Jangan sampai diam-diam. Bukan gentleman seperti itu. Semoga saja nggak diminta ganti ke kita. Ya, tapi kalau kita diam-diam, kita akan mempunyai sifat yang tidak baik ke depannya, itu sifat lisun. Apa arti lisun? Maling. Ya, kalau kita berani terang-terangan mengatakan minta maaf ini pot tersinggung diambil tadi jatuh ya, pecah. Kita mengajarkan kepada kita beberapa hal. Jujur, terus terang dengan kebenaran, ya, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Sifat-sifat ini akan menjadi karakter yang mulia bagi kita ke depan. Tapi kalau seandainya kita diam sembunyi akan mempunyai sifat lis. Dan dia akan menjadi pencurang nanti. Dia akan jadi pengkhianat di masa depannya. Jangan seperti itu. Ngaku saja gak apa-apa. Ini saya yang jatuhkan tadi. Taib. Mengakhiri kegiatan praktikum dengan hamdalah. Taib. Aplikasi adab berkunjung di Al-Hufazmat. Apa perlu ini? Silakan. A. A. Ingat hari jual beli hanya diizinkan hari Jumat saja untuk santri. Ini nizam namanya ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebaikan sebaik apapun dia, tapi tidak diatur dengan nizam, dia akan buyar, dia akan bubar, dia akan kalah oleh kebatilan yang diatur dengan nizam. Sistem yang telah dibuat, peraturannya begini, indahkan peraturan itu. Insya Allah kita akan lebih unggul, karena kita sedang mengusung sebuah kebaikan yang besar. Oke, terus. Membeli yang baik dan sesuai kebutuhan. C. Mengucapkan assalamualaikum dan menyapa penjaga mark dengan sopan dan ramah. D. Mengantri dalam membeli makanan. E. Membayar makanan atau minuman yang dibeli dan tidak berhutang. Nah, jangan berhutang. I, jangan berhutang. Kalau ada yang datang ngandalkan utang, ya, harus ada jaminannya. Harus ada jaminannya. Nah, ya, kalau memang anggota guru semacamnya, gajinya adalah jaminannya. Tapi utang itu enak ketika lunak gigi pada lidah ketika berutang tu lah. Ketika bayinya yang mana kareh, lu lidah daripada gigi leh. Lebih baik tidak berutang. Ketika ada duit kita beli cash itu manis sekali rasanya. Daripada berutang, iwan anak telulu ya liu sudah tuleh. Terus catatan agar anak menjadi orang yang jujur dalam bermuamalah maliyah dan tidak memaksakan membeli yang tidak mampu ia beli. 4. Aplikasi adab di perpustakaan taman. A. Mengawali kegiatan dengan niat ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk belajar serta mengucapkan basmalah. B. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada petugas perpustakaan. C. Mentaati peraturan perpustakaan. D. Memasuki perpustakaan dengan tenang dan tertib. E. Membaca buku dengan suara kecil atau dalam hati, tertib dan rapi. F. Menghargai pengunjung lain dengan tidak mengganggu ketenangan mereka. D. Meninggalkan perpustakaan yang tertib dan rapi sambil mengucapkan assalamualaikum. Terus aplikasi adab olahraga. Ini umum seluruhnya. A. Mengawali kegiatan dengan niat ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk sehat jasmani serta mengucapkan basmalah. Niatkan i'dad. Kalau olahraga itu niatkan i'dad. Olahraga itu niatkan i'dad. Olahraga ahli ilmu adalah yang sesuai sunnah. Silakan sebutkan. Berkuda, memanah, berenang, bela diri, gulat, berlari, apa lagi? Hah? Lompat? Lempar tombak, ya, lempar tombak. Oh ya. Itu olahraga-olahraga ahli ilmu. Olahraga-olahraga yang lain enggak usah lah. Ya. Terus B. Berpakaian olahraga sesuai dengan ketentuan. C. Membawa minum agar tidak dehidrasi. Jangan bawa pakaian sholat untuk olahraga. Jangan bawa pakaian seragam belajar untuk olahraga. Ya, pakai pakaian resmi olahraga. D. Tidak bercampur antara ikhwan dan dengan akhwat. Ya. E. Mentaati peraturan permainan. F. Tidak berlebihan dalam aktivitas dan melakukan gerakan. G. Menggunakan fasilitas dan peralatan olahraga dengan penuh tanggung jawab. Ya, kemudian menempatkan kembali pada tempatnya barang-barang olahraga yang tadi diambil. Ya, kayak kita punya pedang-pedang kayu, punya tombak-tombak bambu, tombak apa? Itu semuanya sekarang abah perhatikan sudah mulai pecah-pecah, sudah mulai hilang-hilang. Ya, menandakan kita belum terlatih lagi untuk menjaga inventaris olahraga yang sudah kita adakan. Aplikasi akhlak berpapasan dan bertemu guru. A. Ketika bertemu guru wajib memberi salam. Siapa yang beri salam? Murid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beliau yang memulai salam, bukan berarti beliau melanggar adab. Bukan berarti begitu. Kalau adabnya murid yang memulai mengucapkan salam pada guru. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang paling duluan memulai salam. Baik, terus wajib memberi salam dan mencium tangan untuk ikhram. Wajib memberi salam. Dalam artian ini wajib bukan berarti wajib ditinggalkan berdosa ya. Ya. tetapi wajib dalam artian adab. Ya, kemudian sodorkan tangan kita kepada guru, ya, cium. Ini adab. Terus B, menyapa dan menampakkan wajah yang ceria. Sapalah guru kita, nampakkan wajah ceria. Terus C, menghadapkan wajah ke arah guru, jangan bicara sambil melakukan aktivitas lain. Ini melanggar adab, tidak beradab. Murid ngomong tapi sementara dia sambil ngerjakan aktivitas yang lain, apalagi sambil SMS. Oh jadi begitu Pak, yo. Ah, kini lo mau tahu baru itu Pak. Ini gurunya. Dia perlakukan seperti itu. Suatu hari akan dibalas oleh Allah. Dia akan diperlakukan tanpa penghormatan oleh murid-muridnya. Lanjut. Di memperhatikan dan memperdengarkan pembicaraan guru dengan seksama. I, bagi tilmizah tidak bersikap manja, genit, merajuk, dan menyentuh guru laki-laki. Tuh, pertanyaan tadi. Bagi tilmizah itu artinya apa? Murid perempuan. Ya, jangan sampai merajuk pada guru laki-laki. Apa aku maaf, apa aku. Jangan. Jangan mewek, merajuk. Mana dia tadi? Ya. Tidak bersikap manja, genit, merajuk dan menyentuh guru laki-laki. Apa? Ini pesan-pesantren liar yang macam ini. Pesan-pesantren yang tidak beradab. Gurunya enak saja dipegang seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan semoga zaman kebangkitan Islam ini, wanita-wanita kita, murid-murid kita sudah memakai adab yang tinggi. Sehingga bertemu dengan guru, laki-laki, dia sudah menggunakan hijab. Ya, dia sudah menggunakan hijab. Sudah mulai bagus di madrasah putri. Alhamdulillah. Kalau datang tamu laki-laki, mereka sudah tidak mudah saja memperlihatkan badan. Dulu awal-awal masih kayak ke orang tua begitu ya. Sekarang sudah mulai menjaga, alhamdulillah. Ya. Bahkan abah pun kalau datang ke sana, tunggu-tunggu lupa. Wah, itu bagus sekali itu. Tunggu lupa. Cuman pas masuk kemarin nyatroni kok dipersilakan masuk ya. Yang tiga orang dia. Sedih juga kita ngelihatnya. Dipersilakan masuk ke dalam itu enggak boleh. Enggak boleh, adabnya ini tempat asrama putri. Tidak ada yang boleh masuk ke sini kecuali membawa surat resmi dan kami keluar dulu semua. Silakan masuk. Ya. Terus. S, bagi tilmizun tidak bersikap manja dan menyentuh guru perempuan. Ya. Di ini juga dilatih anak-anak hufaz kita. Anak-anak hufaz, anak kutab juga dilatih ini. Jangan biarkan anak-anak perempuan, murid-murid kita yang perempuan, biasa-biasa saja memegang guru laki-lakinya. Bersalaman guru laki-lakinya, memeluk guru laki-lakinya. Mulai kita ajarkan. Ya, kepada para muallim-muallim kita, anak-anak putri, kita ajarkan adabnya begitu. Dari awal masuk enggak apa-apa. Kita tetap sayang sama dia. Kita boleh mengusap kepalanya kalau dia masih kecil ya. Masih kecil kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 jangan lagi. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gimana? Kelas 1, kelas 2. Ya, artinya mereka udah besar. Anak-anak sekarang mah cepat-cepat besar. Kelas 2 udah pandai pacaran. Ya, udah ngerti dia sentuhan itu udah lain dia mengartikan tuh. Lebih baik tidak, itu lebih aman. Terus B, tidak memberikan suara melebihi suara guru. H, berlaku hormat dan tidak melecehkan guru. I, berpamitan jika sudah selesai bicara. Ini yang penting ya, pamitan. Setiap kita selesai bicara jangan enggak pamitan. Ketika kita di atas di kamar di rumah ruang tamu bunda, bertiga turun dari anu, cuma kalau enggak salah imam sendiri yang mengucapkan assalamualaikum atau siapa ya? Pamitan. Sendiri yang lain enggak. Jadi tolong ke depan sudah selepas dari ketemu guru, pamitan itu penting, salaman, ucapkan assalamualaikum. Ya. Aplikasi adab rapat kelas atau majelis syura. A, mengawali kegiatan dengan niat ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan terbaik serta mengucapkan basmalah. Bismillah, awali syura itu dengan bismillah. B. B, memulai rapat dengan tilawah. Awali dengan qiraatul Quran, tilawah. Terus B, menghindari ikhtilat antara ikhwan dan akhwat. Buat pembatas seperti ini, ya, sehingga tidak saling bertatap-tatapan selama musyawarah. Buat pembatas. Terus di mendengarkan setiap pendapat orang lain dan tidak memotong pembicaraan. Ya, dengarkan orang itu sampai selesai. Yang memotong jangan kita. Kalau seandainya amir majelis yang memotong, itu hak dia. Ya, untuk persingkat waktu. Tapi jangan kita, sama anggota syura, jangan kita yang memotong. Biarkan amir majelis. Terus? I meminta izin kepada pemimpin rapat untuk berbicara dengan mengangkat tangan. Minta izin? Minta izin itu begini ya. Taib. F tidak mendominasi pembicaraan. G menghindarkan debat kusir. Tahu maksudnya tidak mendominasi nak? Tahu maksudnya? Jangan cuma suara kita aja yang dari awal terdengar terus. Hah? Orang udah mau ngomong, bentar, saya belum selesai. Oh, baru dikasih kesempatan 5 menit, kita ngomong 15 menit. Yang ini baru 2 menit, kita ngomong setengah jam. Mendominasi pembicaraan, emang ini untuk ceramah, ente yang memberikan ceramah? Kan enggak. Jadi, kalau begitu, tolong bagi yang lain space dan waktu yang cukup untuk berbicara juga. Nah, kalau enggak, kalau cuma kita aja bicara, ngapain musyawarah? Terus? H, menghormati dan komitmen terhadap hasil keputusan rapat, walaupun tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Adab dalam musyawarah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adab dalam musyawarah. Jika kita diberi izin untuk berbicara, maka berbicaralah. Jika pendapat kita diterima, jangan bangga. Adabnya ini yang perlu dipegang. Jangan pernah bangga. Kalau ide kita diterima, apa yang harusnya kita ucapkan? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Sebab apa? Bisa jadi ide ini dijalankan, ternyata petaka akhirnya. Ternyata musibah ujung-ujungnya. Maka jangan bangga ketika ide kita diterima. Ketika ide kita ditolak dalam musyawarah, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Jadi enggak kecil hati. Enggak kecil hati. Ketika ide kita ditolak, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi bebas kita dari tuntutan kalau ternyata jika ide diterima, justru membahayakan komunitas, membahayakan lembaga. Makanya tidak diterima ini alhamdulillah, selamat. Sebagian dari orang yang tidak berilmu dan menandakan ini tipis adab adalah kalau idenya gak diterima bakaci hati, berkecil hati, lalu sangat tersinggung dengan orang yang tadi menolak ide dia di majelis itu. Hah? Terus? I, menyampaikan pendapat dengan santun dan intonasi suara sewajarnya. Ya. Memanfaatkan waktu rapat secara efektif dan efisien serta tidak bercanda berlebihan pada saat rapat berlangsung. Ya. Yeah. Menutup syura dengan membaca hasil kesepakatan syura, membaca doa kafaratul majlis. Nah, aplikasi adab belajar di kelas. Aplikasinya belajar di kelas. A. Mengawali kegiatan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridha Allah serta berdoa. Ya. Yeah. B. Duduk tertib dan rapi di dalam kelas. C. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. D. Fokus dengan ilmu, tidak beraktivitas lain dengan mainan, coret-coretan, fantasi pribadi, dan usil pada teman yang lain. Itu dia, ya, itu dia. Bagi anak-anak kami yang putra-putri, jangan nyeret-nyeret. Gambar-gambar, baik di meja tulis kita, di buku tulis kita, apalagi di buku kurikulum kita. Jangan ya. Lanjut. Menjalankan tugas yang diberikan oleh guru dengan senang hati. Ya, yeah. Jangan nampakkan muka masam. Lah, terimalah dengan muka senang, laksanakanlah dengan senang, tidak dengan muka masam. I. Sudah ya. Antusias dalam menjawab pertanyaan. I. Aktif bertanya dan ikut memberikan pendapat jika diizinkan. Aktif bertanya dalam kelas. Harap aktif bertanya kalau itu adalah ruangan yang diberikan oleh guru kita. Silakan bertanya, ada yang mau bertanya? Segera. Ada yang mau bertanya? Segera. Ya. Diam itu tidak baik. Miftahul ilmi as-su'al. Miftahul ilmi as-su'al. Apa artinya? Kunci ilmu adalah bertanya, ya. Kunci ilmu adalah bertanya. Lanjut. Tidak makan dan minum saat pelajaran berlangsung. Itu dia yang tadi disinggung. Ya, jangan sampai adanya majelis ilmu. Sekolah tuh kelas-kelas itu majelis ilmu lah itu. Jangan ada makan minum. Nah, sebagian majelis ilmu sengaja sedang mulai acara masuk bawa snack-snack. Saya kalau udah kayak gitu, langsung down semangat saya. Ada beberapa masjid memang yang kalau mengadakan acara langsung masuk kotak-kotak snack. Sedang ceramah tuh masuk tuh. Orang seliweran, waduh, sangat enggak nyaman betul kalau udah kayak gitu. Biasanya saya pribadi, saya akan stop. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Bagikanlah cepat, makanlah cepat. Saya berhenti dulu. Saya tidak mau ketika saya bicara orang makan. Ketika saya bicara orang minum. Kita aja malah yang agak anehnya, dia bawa makanan ke depan kita. Kue, snack, segala macam lengkap. Kapan waktu saya akan makan? Saya ngomong gak mungkin, saudara, kemudian kita, gak akan pernah itu terjadi. Kalau itu dilakukan, melanggar adab, ilmunya yang disebarkan tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Menutup pelajaran dengan doa. Ya. Ya. Ikrar santri. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allah ghayatuna. Ghanya dipanjangkan alifnya ya. Allah ghayatuna. Ya. Ar-rasulu quduwatuna. Tanpa pakai alif. Quduwatuna. Salah itu. Tanpa pakai alif. Al-Quranu dusturuna. Bukan to, tapi ta. Ta. Dustu. Bukan tu. Ya. Al-jihadu sabiluna. Al-mautu fi sabilillah. Asma amanina. Mimnya panjang. Amanina. Setelah nun pakai ya. Ya. Asma amanina. Begitu. Baik. Bab 3. Assalam. Ya silakan. Udah terasa capek? Udah terasa capek? Udah terasa capek? Yang capek angkat tangan. Yang terasa capek angkat tangan. Yang ibu-ibu yang terasa capek siapa? Hah? Baik. Terima kasih sudah jujur anak-anakku. Sujujurun wa muallim. Tapi harusnya nimbang dong. Harusnya capek saya atau di situ? Hah? Saya mau ngaku capek enggak? Tidak. Waktu saya seperti yang semuanya ketahui sangat langka bisa seperti ini. Jadi ketika ada, antum harus rakus dengan ilmu ini. Harus rakus. Saya tidak punya banyak waktu, besok udah hilang lagi setengah bulan. Ketika bisa begini, rakuslah. Jangan tiap sebentar ngelihat lambek nasar kok, lambek nasar kok. Coba lihat ini ha. Lihatlah ini. Belum setengah lagi. Saya jarang bisa ditemui, punya waktu yang selapang ini sekarang, nikmati. Kalau perlu minta malah Ustaz, lanjutkan menjelang maghrib. Nanti kira-kira setengah jam menjelang maghrib kita stop. Ini baru namanya tamak dan rakus dengan segala yang bermanfaat. Itu baru. Allahu Akbar! Ya. Nah, anak-anakku sekalian, para muallim dan muallimat yang dimuliakan, kayaknya udah mulai. Campur gimana gitu ya. Mau cepat malu, mau tambah udah gak kuat. Saya 2 bulan loh kayak gini ini. 2 bulan. Dari sejak bangun subuh, sampai sholat subuh ya. Sampai jam 10 malam berhentinya cuma. Berhentinya cuma. Makan dan sholat doang. Yang lainnya duduk macam ini. Itu yang saya katakan, ba'an tak kabar aso ikuwa puluh. Tapi kami menjalannya 2 bulan loh ini. Kita baru 1 hari ya. Baru 1 hari. Memang berguguran. Dari 70 orang yang datang, akhirnya 30 yang bertahan. 2 bulan itu. Gimana? Bisa lanjut? Anak-anak gimana? Bisa lanjut? Senang. Bisa lanjut? Alfa? Bisa? Zikra? Bisa lanjut? Ijen ini kan Ustaz Sagan Kaabah, lo gue lanjut nak. Imam bisa lanjut. Haris? Tadi yang paling banyak angkat tangan yang putra lo. Masih ingat Bang Umar? Bang Abid? Berapa lama generasi salah menuntut ilmu? Berapa lama dia duduk? Para penuntut ilmu zaman dulu, berapa lama mereka duduk? Satu kali duduk, dia sanggup duduk sekian lama gitu. Masih ingat gak? Masih ingat Bang Umar? Berapa jam? Hah? Berapa jam? Generasi salaf dulu bisa duduk mereka tahan antara 12 sampai 18 jam. Duduk. Coba lepas subuh sampai jam 10. Coba hitung berapa jam. Dari ba'da subuh, Jakarta itu subuhnya cepat loh ya. Jam 4 kurang lewat seperempat itu udah subuh. Ya. Silakan hitung sampai jam 10 malam. Berapa jam? Hah? Udah dipotong dengan sholat dengan makan? Udah? Berapa jam? Sama-sama menghitung. Dari jam 5 ke jam 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berhenti. 12 berhenti, sholat zuhur dan makan siang. Nanti jam 1 mulai lagi. 2, 3, jam 3 berhenti. Sampai setengah 4 sholat. Nanti setengah 4, setengah 5, setengah 6. Ya. Nanti setengah 6 berhenti. Sholat maghrib. Lepas maghrib lanjut lagi. Satu jam aja dihitung, satu jam lebih sedikit lah, nanti dihitung. Kami isaknya ditunda. Oke, dari jam apa? Setengah 7 ya. Kami sudah makan, sudah sholat. 7, 8, 9, 10 ada berapa jam? Hah? 14 jam. Oke, 14 jam. Dan itu tiap hari loh. Setiap hari kami duduk. Baik sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita tadi baru berapa jam dari pagi? 9, 10, 11, 12. 12-nya gak penuh tadi ya. Kemudian mulai dari jam 1 lewat. Ya. 2. Sekarang jam berapa? 3. Baru 6 jam ya? Baru 6 jam ya? Iya, Fis. Mana Fis? Ya saya baru 6 jam kita. 6 jam kurang lah ya. Kalau kita sudah merasa ini kebanyakan, sangatlah ini kekurangan. Ini kekurangan kita. Menuntut ilmu di zaman ini kekurangan kita. Coba bayangkan, gimana enggak tamat kitab yang tebal kalau duduknya dari pagi sampai jam 10 malam. Dari pagi jam 10 malam. 2 bulan tamat kitab. Fathul Bari itu panjang loh. Fathul Bari itu panjang. Tahu panjang Fathul Bari? Hah? Tahu panjang Fathul Bari? Bilang enggak cepatlah. Nah, gitu, biar cepat. Panjangnya Fathul Bari itu segini. Nah, itu kalau yang terjemahan. Kalau terjemahan lebih, hampir 2 meja ini panjangnya. Ya, panjang ini. Panjangnya Fathul Bari. Itu yang kami tamatkan dalam 2 bulan. Baiklah kabar rasul ikulo, kami katakan tadi. Ya, tapi itu tiap hari loh. Tiap hari. Rata-rata kami wajahnya menjadi putih-putih dan kurus-kurus. Kurus-kurus. Ustaz Zulkifli, mana Salma? Beliau mengatakan, udah yang terbaik badannya ketika sedang daurah dulu. Pulang-pulangnya kurus ya? Ya, pulang-pulangnya kurus, putih. Karena kita di ruangan terus di Jakarta. Ya, memang dibarengi dengan olahraga yang keras. Asal ada waktu, segera olahraga keras. Ya, asal ada waktu, segera olahraga keras. Sehingga terseimbangi antara duduk yang lama dengan jalannya darah. Baik, sekarang Gimana buat kesepakatannya? Masih sanggup pada asar dilanjutkan? Hah? Oh, Ustaz Mujur. Alun turun yang tadi leh. Baik. Karena ada undangan Ustaz Mujur, ya. Setengah lima kita selesai, boleh? Boleh setengah lima kita selesai? Nanti kita langsung berangkat ke tempat Ustaz Mujur. Semoga kita masih ada nasib Mujur. Masih ada jatah makanan yang dari Mujur. Ya. Baik. Kita break dulu sekarang, istirahat dulu. Kita sholat asar dulu, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم.